بسم الله حتى على بركة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، catanya setoran ya, catanya setoran. Fadhal kalau mau setoran. Nazla belum, kalau bisa dari awal, kalau nggak bisa seininya terakhirnya nggak apa-apa. Atau dibaca wa anwa'ul ibadah. Nam dibaca wa anwa'ul ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amalallahu biha mislu Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khawf wal raja wa tawakkul wa raqbah wa rahbah wal khusu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'azah wal istighasah wa zabhu wa nazru wa ghayru dhalik min anwa'il ibadah min anwa'il ibadah ibadatil lati amarallahu biha kullaha wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun wa dalilu qawlu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihul kafirun wa fi hadisi ud'u ad-du'a'u muhul ibadah wa dalilu qawlu ta'ala wa qalla rabbukum ud'uni astajib lakum innal lazina yasta'biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa dalilu qawlu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa dalilu raja'i qawluhu ta'ala faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalah salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawluhu wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu wa dalilu raqbah wa rahbah wal khusu'i qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaban wa kanu lana khasi'in wa dalilu khasyati qawluhu ta'ala fala tahsawhum wahsawni wa dalilu inabati qawluhu ta'ala wa ani'budu illa rabbikum wa aslimu lahu wa anibu rabbikum wa anibu wa anibu illa rabbikum wa aslimu lahu wa dalilu isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadisi izasta'anta fasta'in billah. Wa dalilu isti'azati qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbil falaq. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas. Wa dalilu istighosati qauluhu ta'ala istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Wa dalilu zabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sarifa lahu wa jizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunati la'anallahu man jabaha li ghairillah. I'm sorry. Astar, Fadal. Nah, dari awal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ihlam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masyail al-ula al-ilmu wa huwa marifatullah, marifatun nabiyyi wa marifatun dinil islamil adillah. As-saniya al-amalu bi'asyadisya al-dawatu ilaih. Ar-rabi'a asumru ala al-adafi wa dalilu qawluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusrin illa illa ladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisab. Wala syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma amzalallahu jatan ala khulkihi illa hadihi syurata lakafathum. Wa qawlan Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lidhambik. Wa man da'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Iqlam rahimahullahu annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allumu salasi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Al-ula anna allaha khalaqona wa raja'ona wa lam yatrukna hamala fal arsala ilayna rasula. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asaw fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wa bila. As-saniya anna allaha la yardu an yushraka ma'ahu ahadun bi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisa anna man ata'a rasulahu wa wahada Allah la yajuzu lahum wal atu man hana Allah wa rasulahu walau kana aqraba quridin. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hana Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ihwanahum aw ashiratahum ulaika qadaba fi qulubihimul imana wa ayadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika qadaba fi qulubihimul imana wa ayadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Iqlam arsadakullahu li tu'ati anal hanifiyata millatu Ibrahim anta'budallaha wahdahu mulisallahuddin. Wa bidharika amarallahu jami'an nasi wa hulakuhum laha kama kulallahu ta'ala wa ma hulaktu jinnah wal insya illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahidun. Wa a'lumu wa amarallahu bihi tawhidu wa huwa ifradullahu bil ibadah. Hi, ifradullahi. Wa'adumu ma'amarullahu bihi tawhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa'adumu manaha anhu syirku wa huwa da'watu huirhi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa'adumu manaha anhu syirku wa huwa da'watu huirhi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah wa la tusyriku bihi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa idza qila laka mal usulu salasatu lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka fa idza qila laka man rabbuka fa qul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi la syali ma'budun siwa wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa qul ma siwa allahu alamun wa ana wahidun min dzalikal alam fa idza qila laka bima arafta rabbaka fa qul bi ayatihi wa mahluqatihi wa min ayatihi al-lailu wa an-nahru wa syamsu wal qamar wa min mahluqatihi as-samawati wal ardu sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wa an-nahru wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wa la li qamari wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wa an-nahru wa syamsu wal qamar wa la tasjudu li syamsi wa la li qamari wa sujudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa qawluhu ta'ala inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa istawa alal arsyi yusil laila nahara yaslubu hasisa wa syamsa wal qamara wa nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wa rabbuhu wal ma'bud wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wa samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun qala ibnu katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i wal mustahiqu lil ibadah wa anwa'ul ibadah wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mislul islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khawfu wa raja'u wa tawakkulu wa rahmatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istihosatu wa dhabhu wa nadru wa khairu dhalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa anal masyajida lillahi falatad'u ma'allahi ahada wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi wa فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَفِي الْحَدِيثِ أَدْوَاءُ مُحَلُّ الْعِبَادَةِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَالدَّلِيلُ خَوْفِي قَوْلُهُ تَعَالَى فلا تخوفوهم وخوفوني إن كنتم مؤمنين ودليل رجائي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل رهبتي ورهبتي والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون ودليل رهبتي ورهبتي والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل خشيتي قوله تعالى فلا تخوفوهم ودليل خشيتي قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadisi idza sa'anta fasta'in billah wa dalilul isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wa dalilul istihwasati qawluhu ta'ala idh tastahisuna rabbakum fastajaba lakum wa dalilul dhabhi qawluhu ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة وعلى الله من ذهب لغير الله لعن الله ومن السنة لعن الله La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Man dhahaba li ghairillah. Ada yang lain ya Mustar? Kalau enggak ada kita teruskan aja ya. kemarin sampai azabahu. Sekarang kita masuk kepada jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu nazar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilun nazri qawluhu ta'ala yufuna bin nazri ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دليل yang menunjukkan bahwasanya nazar ini merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri, mereka menepati, memenuhi bin nazri, nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekannya menyebar di mana-mana. Di sini disebutkan an-nadru, nazar. Apa yang dimaukan dan yang dimaksud dengan nazar? Kalau secara bahasa, an-nadru ay al-ilzamu, maknanya al-ilzam, yaitu mengharuskan. Ini makna secara bahasa. Makna nazar secara bahasa itu al-ilzam, mengharuskan. Wa syar'an, dan secara syariat atau syar'i, ilzamul mukallafi nafsahu bi'ibadatin lam takun wajibatan alaihi bi asli syar'i. Adapun secara syar'i, jangan dikatakan secara istilah ya. Kalau syariat berarti syar'an, bukan istilahan. Nah, secara syar'i yaitu mengharuskan. Atau seseorang yang mukallaf, mengharuskan kepada dirinya sendiri. Seorang yang mukallaf ini mengharuskan kepada dirinya sendiri bi'ibadatin, dengan suatu ibadah, lam takun wajibatun alaihi bi asli syar'i, yang mana ibadah tersebut tidak diwajibkan kepadanya bi asli syar'i, secara asal muasal syariatnya. Jadi suatu ibadah asal pensyariatnya itu apa? Pada hakikatnya bukan merupakan suatu kewajiban kepadanya. Tapi apa? Orang tersebut mengharuskan ya kepada dirinya sendiri untuk melakukan ibadah tersebut. Maka ini dikatakan sebagai nazar. Ya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya tentang hukumnya, ya, hukum daripada nazar. hukum daripada nazar. Hukumnya ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya, hukumnya ada dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya. Yang syar'i sesuai syariat. Yang syirki ini yang sifatnya kesyirikan. Fasyar'i ma kana lillahi ta'ala. Nazar yang syar'i yaitu nazar yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Ini yang syar'i. Dan nazar syar'i terbagi menjadi dua. Ya. Tadi nazar hukumnya ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya. Yang syar'i itu yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dengan ibadah tersebut. Dan yang syar'i ini terbagi menjadi dua. Nah. Yang pertama disebut sebagai nazrun munajjazun. Ya. Yang pertama disebut sebagai nazrun munajjazun. Nazar munajjaz. Ya. Nazar munajjaz itu nazar yang bagaimana? Nazar yang tidak digantungkan kepada suatu perkara. Ya. Nazar yang tidak digantungkan dengan suatu perkara. Ya, contohnya. Ya. Contohnya, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing. Ya. Maka ketika dia sudah mengucapkan, saya bernazar untuk menyembelih seekor kambing, padahal asal muasalnya menyembelih seekor kambing kewajiban dia atau bukan? Bukan. Sesuatu yang wajib atau bukan pada asalnya? Secara asal syar'i, asal syariat. Bukan. Bukan sesuatu yang wajib. Tapi tatkala seseorang sudah mengucapkan saya bernazar untuk motong kambing, ya. Maka motong kambing tersebut setelah dia bernazar menjadi kewajiban baginya. Wajib untuk dipenuhi, ya. Wajib untuk dipenuhi, untuk ditepati, ya. Dikaitkan dengan suatu hal atau tidak yang seperti ini? Tidak, ya. Maka ini disebut sebagai nazar munajjaz, ya. Nazar munajjaz. Contoh lain, ya. Saya bernazar, ya, untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Apakah, ya, pada asalnya menyelesaikan hafalan Al-Quran yang merupakan suatu kewajiban bagi dirinya? Asal syariati tidak ada kewajiban. Ya. Tapi ketika dia sudah bernazar seperti itu, maka apa? Dia harus memenuhi semampu dia. Dia harus berusaha untuk menghafal satu ayat, dua ayat, demi ayat sampai selesai. Ini merupakan kewajiban di dia. Kenapa? Dia sudah mengucapkan nazar tersebut untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya. Ini namanya nazar munajjaz. Kemudian nazar yang kedua disebut sebagai nazar mu'allaq. Ya. Nazar mu'allaq. Yaitu nazar yang digantungkan dengan suatu syarat. Ya. yang digantungkan dengan suatu syarat. Ini namanya nazrun muallakun atau nazrul muallaki. Nazar yang digantungkan dengan suatu syarat. Nah, contohnya, saya nanti mau motong kambing kalau saya disembuhkan dari sakit ini. Misalkan seorang sedang sakit, sakitnya parah misalkan, ya, sudah tidak sembuh-sembuh, ya, kemudian dia bernazar, kalau sakit saya sembuh, saya akan motong kambing. Ya. Motong kambing pada asalnya apa? Bukan merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi dirinya. Ya. Tapi ini dikaitkan dengan suatu syarat. Syaratnya apa? Kalau sembuh. Kalau enggak sembuh, motong kambing enggak? Enggak ada kewajiban untuk motong kambing. Tapi kalau sembuh ternyata, ya. Wah, ternyata alhamdulillah, ya. Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihilangkan dan diangkat penyakitnya. Maka setelah dia sembuh, maka apa? Wajib bagi dia untuk memenuhi nazarnya. Itu untuk memotong kambing. Ini digantungkan dengan suatu syarat. Yang seperti ini disebut sebagai nazar muallak. Ya. Contoh lain, biar paham. Satu lagi, nazar muallak yang syar'i kaitannya dengan ibadah. Sebentar ya. Misalkan lulus ujian nanti saya akan sedekah ya, atau saya akan sedekah. Ya, sedekahnya umum lah ya. Enggak ada ini, yang penting sedekah. Ketika dia sudah lulus, maka sedekah wajib bagi dia untuk ditunaikan, untuk dipenuhi. Ini namanya nazar muallak. Beda ya antara munajjas sama muallak. Bisa bedakan? Kalau munajjas enggak ada kaitannya dengan suatu syarat apapun, enggak dikaitkan dengan suatu apapun. Ya. Namanya munajjas. Tapi kalau muallak dikaitkan dengan suatu syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, maka baru ada kewajiban untuk memenuhi nazar tersebut. Nah, nazar yang kedua ini, ya, walaupun ini masuk dalam kategori nazar syar'i, nazar syar'i ada dua, munajjas dan muallak. Tapi jenis yang kedua ini, yaitu jenis yang muallak, ya, disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi hukumnya haram. Ya. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan tentang hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Ya. Mereka berdalilkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dan juga selainnya. Innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar itu enggak datang membawa kebaikan. Innahu la ya'ti bi khairin. Hu di sini maksudnya nazar. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Tidak lain, ya. Nazar ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dari orang yang bakhil. Nah, kenapa kok bakhil? Lah kalau mau bersedekah, mau motong kambing, mau sedekah, mau beribadah, ya. Enggak usah pakai syaratan. Kalau pakai syarat berarti seperti orang yang bakhil. Ya. Maka apa? Hadis ini kata mereka, ya, mengandung celaan. Ya, kepada orang yang melakukan nazar tersebut dikatakan apa? Innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Maka apa? Ada suatu bentuk celaan kepada orang yang melakukan nazar muallak. Maka kata ahlul ilmi, ya, zammul fi'li min siyahin nahyil far'iyyah, kata mereka. Ya, mereka membawakan kaidah, ya, celaan terhadap suatu perbuatan, ya, misalkan ada suatu perbuatan dicela, ini merupakan apa? Bentuk-bentuk larangan tapi yang sifatnya far'i, sifatnya cabang. Kalau misalkan pokoknya, ya, itu dengan apa? Jangan, kalau bahasa Indonesia. Ya. Jangan kamu makan daging babi. Ini berarti apa? Bentuknya apa? Larangan, tapi larangannya apa? Pokok. Ya. Bukan suatu yang cabang. Nah, kalau larangannya dengan bentuk apa? Celaan, dicela, maka ini pun mengandung makna larangan. Ya. Seperti tadi celaan. Dikeluarkan dari orang yang pelit, orang yang bakhil. Maka bentuknya apa? Celaan. Ini pun merupakan bentuk-bentuk larangan, tapi yang sifatnya far'i, sifatnya cabang. Jadi ada yang pokok, ada yang cabang. Ya. Sama kayak misalkan tanda i'rab. I'rab rafa, tanda pokoknya apa? Belum? Belum. Punya tanda cabang enggak? Apa? Ada wawu, ada ali, ya kan? Ada nun. Nah, ini namanya tanda cabang. Begitu juga apa? Begitu juga dalam sifat pelarangan atau hukum pengharuman. Ya. Ada yang disebut sebagai apa? Bentuk larangan secara usul, secara pokok itu apa? Jangan kamu makan daging babi. Berarti larangannya apa? Pokok jelas ibaratnya bukan suatu yang cabang. Ada larangan ini yang apa? Bentuknya dengan mencela atau celaan. Ya. Itu pun suatu yang terlarang. Kenapa? Karena dicela. Tapi enggak langsung seperti jangan kamu makan daging babi. Langsung enggak? Langsung. Bukan bentuk celaan. Kalau celaan ini sifatnya far'i, sifatnya cabang. Tapi sama-sama ada larangan. Dan larangan suatu perkara, ya, menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, ya. Sehingga kata ahlul ilmi, sebagian mereka, ya, sebagian disebutkan sebagian. Maka dari sini hukumnya nazar mu'allak itu haram. Akan tapi, ya, ditahqiq dan ditarjih oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa'ra'ah, yang benar hukumnya bukan haram. Nah, yang benarnya, ini tahqiq dari Syekh Ubaid, yang benarnya hukumnya bukan haram. Akan tetapi meninggalkannya lebih utama. Ya. Hukumnya bukan haram, tapi tentunya apa? Meninggalkannya lebih utama, lebih baik. Kalau mau nazar, enggak usah pakai nazar mu'allak. Kalau mau nazar, tinggal nazar munajjas saja. Ya. Nah, walaupun, ya, ini masih dalam kategori nazar syar'i. Tapi apa? Lebih utama untuk ditinggalkan. Ya. Kenapa kok hukumnya 6? Bukan haram. Ya. Karena ayat yang disebutkan di atas, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat apa? Al-Insan. Sebelumnya, ayat sebelumnya di situ disebutkan ayat berapa? Ayat 7. Ayat sebelumnya apa? Coba dibaca Al-Insan. Hal ada fadhal. Dihafalkan, maksudnya dibaca, dihafalkan. Hafal? Belum. Yang hafal? Hah? Enggak ada. Sampai Al-Ikhlas berarti hampir selesai. Hah? Iya. Berarti tinggal berapa surat lagi? Oh. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Disebutkan innal abrara, Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang bar, ya, birrun, dari kata birrun apa? Berbuat kebaikan. Orang-orang yang baik, ya, disebutkan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, mereka meminum dari suatu gelas mizajuha yang campurannya kafura, air kafur. Air kafur itu bukan air kapur, ya. Air kafur itu suatu air, ya, yang mana ini munculnya dari suatu mata air di surga, ya, yang airnya berwarna bening, ya, atau putih, yang aromanya amat sangat harum dan rasanya amat sangat lezat. Ini air kafur. Ya. Nah, mereka orang-orang yang baik, mereka nanti akan meminum dengan gelas, ya, yang mana apa? Isinya itu campurannya apa? Air kafur. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullah. Yaitu suatu mata air yang ada di sorga nanti. Ya. Yashrabu biha ibadullah, yang akan meminumnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yufajjirunaha tafjira, mereka bisa memancarkannya dengan amat sangat baik, ya. Kemudian disebutkan yufuna bin nadri, pada ayat ketujuhnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira. Mereka sifat apa? Orang-orang yang baik tadi yang akan meminum air kafur, yang mana ini asal muasalnya dari suatu mata air di surga. Sifat mereka apa? Yufuna bin nadri, mereka menempati nazar-nazar mereka, ditepati nazar-nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekannya itu merata di mana-mana. Ini kira-kira pujian atau celaan dalam ayat? Pujian, menepati nazar, ya. Maka dari sini, ya, kata 6 sebagian ahlul ilmi, dan ini direjihkan, ditarjih oleh Syekh Ubaid, yang benarnya nazar mu'allak hukumnya bukan haram. Nah, tapi selayaknya untuk ditinggalkan. 6 Difahami. Kemudian yang kedua, nazar apa yang kedua? Nazar syirki. Nah. Atau sebelum kita masuk, ya, kepada nazar syirki, ya, tentunya bagi mereka yang sudah terkadung, ya, mengucapkan nazar, maka wajib bagi mereka untuk menepati nazar tersebut. Baik nazar munajjas ataupun nazar mu'allak. Tentunya apa? Dengan syarat, ya. Syarat yang pertama, at-taklif, ya. Orang yang mengucapkannya ini, ya, sudah terkena beban syariat. Kalau anak kecil yang belum kena beban syariat mengucapkan nazar, ya, ya belum terkena hukum. Anak kecil, ya. Wah, saya bernazar begini-gini. Tapi anak kecil belum terkena beban syariat. Dalam artian apa? Belum baligh. Ya, seseorang terkena beban syariat kapan? Tatkala dia sudah baligh. Ya, dikatakan baligh, satu, umur 15 tahun. Kalau umurnya sudah 15 tahun, sudah dikatakan baligh. Atau kedua, telah mimpi ihtilam atau ihtilam, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, berarti kalau sudah ihtilam, ya, walaupun belum nyampe 15 tahun, berarti sudah baligh. Kemudian yang ketiga, tumbuh sya'rul ana, bulu di sekitar kemaluan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi wanita apa? Sudah keluar darah haid. Kemudian yang kelima, pertama apa? Tanda-tanda balik. Kalau sudah sampai umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah, ikhtilam. Tiga, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Keempat, haid bagi wanita. Ya, tentunya laki-laki enggak ada haid ya. Nah. Terus yang kelima? Yang kelima? Ada yang ingat? Misal. Ini kali sudah tahu cewek cakep. Mana dalilnya? Nah, yang kelima, atau misalkan begini, pada seorang perempuan menikah dalam keadaan dia belum baligh. Ada seorang perempuan nikah dalam keadaan dia belum baligh. Kapan kita tahu dia baligh? Haid belum, 15 tahun belum, ya kan? Bulu kemaluan belum ada yang tumbuh. Nah, gimana taunya kalau perempuan ini sudah baligh? Suka lawan jenis. Hah? Bukan. Hah? Ini dikatakan baligh walaupun dia belum haid, ya, belum haid, haid belum keluar. Nikah sebelum baligh, haid belum keluar. 15 tahun belum ada, bulu kemaluan belum ada. Ikhtilam juga belum, ya. Ikhtilam juga belum. Walaupun dia apa? Mungkin sudah pernah, ya, berhubungan dengan suaminya, ya, berhubungan dengan suaminya, tapi ketika itu tetap belum dikatakan perempuan tersebut sebagai baligh. Sampai apa? Sampai dia apa? Hamil. Ketika dia mengandung, maka apa? Perempuan tersebut baru dikatakan sebagai wanita yang baligh. Nah, kenapa? Kalau berarti mengandung, berarti apa? Sudah apa? Sudah mengeluarkan air maninya. Walaupun apa? Walaupun orang tersebut belum sempat haid, ya, belum sempat haid, ya. Kenapa? Belum sempat haid sudah hamil terlebih dahulu. Maka dengan alhamlu, ya, menjadikan wanita tersebut dianggap sebagai wanita yang baligh. Ini yang kelima. Dan ini jarang disebutkan. Ya, jarang disebutkan. Alhamlu. Yang kelima alhamlu. Biasanya disebutkan yang masyhur 4, ya. Nah, yang masyhur 4. Nah, jadi bukan karena apa? Bukan karena wanita yang dihubungi oleh suaminya kemudian menjadi baligh, bukan. Kenapa? Belum tentu dia apa? Belum tentu dia mengeluarkan air maninya, ya. Belum tentu dia sudah haid. Nah, kalau mungkin apa? Ketika sebelum hamil haid dulu, lah baru dia apa? Dia baligh, jelas. Lah belum haid kemudian hamil. Apa nunggu baliknya ketika nanti nifas? Tidak. Ketika dia hamil sudah dihukumi sebagai orang yang baligh. Nah. Jadi syarat yang pertama, ya, bagi orang yang bernazar kemudian wajib bagi dia untuk memenuhi nazar tersebut adalah apa? At-taklif, terkena beban syariat. Yaitu apa? Dia baligh kemudian berakal. Baligh berakal. Baligh tapi enggak berakal, ya tidak terkena beban syariat. Dia baligh. Ya, tapi apa? Majnun misalkan. Ya. Terkena beban syariat enggak orang gila? Tidak terkena beban syariat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Dia wajib memenuhi nazarnya jikalau nazar tersebut nazar ta'ah, nazar ta'at. Ya. Jikalau nazarnya tersebut nazar ta'at. Bagaimana kalau bernazar tapi nazarnya nazar maksiyah, kemaksiatan? Bagaimana? Ya tidak boleh dipenuhi. Ya, namanya juga nazar maksiat, maka apa? Tidak boleh dipenuhi. Ini yang kedua. Bagaimana hukumnya sekarang? Orang yang bernazar nazar maksiat. Ya. Otomatis dia apa? Dia tidak boleh memenuhi nazar tersebut. Apakah terkena kafarah? Nanti ya, ada orang yang tidak memenuhi nazar, ada istilahnya kafarah. Ya. Terkena kafarah tidak? Yang benarnya tidak terkena kafarah. Ya. Kenapa? Karena nazarnya rusak. Ya. Karena nazarnya rusak, karena yang dinazarkan bukan perkara ketaatan, tapi perkara kemaksiatan. Nah, tidak ada kafarah baginya. Ini yang rajih. Kemudian yang ketiga, ya. Orang yang melakukan nazar tersebut memiliki benda yang dinazarkan. Misalkan mau motong kambing, ya. Ya yang dipotong kambingnya sendiri, bukan kambing orang kemudian dipotong. Ya. Kambing orang dipotong, ya rame, ya. Nah. Yaitu ayyakuna mulkan linnazir, ya. Bendanya merupakan milik orang yang bernazar tersebut. Ini syarat yang ketiga. Nah, kalau ini sudah menjadi miliknya, baru dipenuhi nazar tersebut. Kemudian syarat tambahan khusus untuk nazar mu'allak yaitu apa? Husulul manzuru alaihi fil mu'allak. Ya. Syaratnya itu apa? Terpenuhi. Maksudnya syarat apa? Nazar mu'allak kan digantungkan dengan syarat, ya. Ya, syaratnya sudah terpenuhi, maka wajib bagi dia untuk melakukan nazar tersebut. Kalau belum, berarti ya belum ada kewajiban. Ini khusus nazar mu'allak. Yang keberapa? Yang keempat tadi. Ya, enam. Nah, sekarang seandainya ya dia bernazar dan nazarnya ini merupakan nazar ta'at atau ta'ah. Kemudian dia tidak bisa menepati nazar tersebut. Kewajibannya adalah menepati nazar. Kan seperti itu. Akan tapi kenyataannya apa? Dia tidak bisa menepatinya. Maka baginya na'am. Maka baginya mendapatkan kafarah. Yaitu kafaratul yamin. Ya. Wajib membayar kafarah. Ya, wajib membayar kafarah kalau tidak bisa memenuhi nazar ta'ah. Kafarahnya apa? Kafarahnya yang pertama it'amu asyarati masakin, ya. Kafarah nazar ta'at atau kafaratul yamin secara umum ini apa? It'am asyaratu masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Bukan satu orang miskin dikasih makan selama 10 hari. Beda enggak? Hah? Ini ada satu orang miskin, ya. Berhubung ya mau kafaratul yamin, ya, mau kafarah, ya. Ada satu orang miskin, tiap hari dikasih makan. Ini berarti apa? Bukan 10 orang miskin, tapi satu orang miskin 10 hari. Beda. Ya. Itu 10 orang miskin. Misalkan apa? Antum bikin makanan. Bikin makanan, ngundang 10 orang miskin. Lebih juga boleh. Yang lebih bukan kafarah, tapi sedekah. Yang 10-nya sebagai kafarah. Aw kiswatuhum atau menyandangi mereka, berikan sandang. Ya, tentunya apa? Sandang yang biasa dia pakai seperti apa? Ya seperti itu yang dikasihkan kepada mereka. Makanan juga sama, beri makan makanan kesehariannya dia seperti apa? Orang beda-beda. Ya, kalau orang kaya mungkin apa? Makanannya mewah-mewah. Kalau orang biasa, ya makanya sederhana. Otomatis ketika dia membayar kafarah pun, ketika membagi, ketika ngundang, berarti apa? Makannya sesuai dengan kadar di dia. Begitu juga pakaiannya, ya, ya, menyandanginya, memberikan pakaian kepada mereka pun sama. Ya. Berikan pakaian juga apa? Kepada 10 orang miskin. Au tahrir raqabatin mu'minah, atau membebaskan budak yang mukmin, yang beriman. Ya, boleh milih salah satu. Ya. Mau membebaskan budak boleh. Mau beri makan 10 orang miskin boleh. Atau mau menyandangi 10 orang miskin juga boleh. Enggak ada keharusan harus apa? Memerdekakan budak, enggak harus. Pokoknya milih salah satu. Nah. Lah ternyata suruh milih salah satu juga enggak mampu misalkan, ya. Sudah nazar, enggak bisa apa? Memenuhi nazar. Bayar kafaroh. Bayar kafarohnya tadi, tiga tadi. Ternyata apa? Bayar kafaroh tiga ini, ngasih makanan 10 orang miskin enggak mampu, nyandangi mereka enggak mampu, apalagi suruh merdekakan budak. Gimana? Berpuasa tiga hari. Tiga hari ya. Nang kafarohnya 3 hari. Nah. Berpuasa 3 hari. Nah, ini kalau nazarnya nazar thaa'ah. Adapun nazar maksiat tidak ada kafarah. Bisa dipahami? Nah, ini tentang nazar. Jadi dalil yang menunjukkan bahwasanya nazar merupakan ibadah adalah yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira. Dari sisi mana dikatakan nazar itu ibadah? Dari sisi mana dikatakan nazar itu ibadah? Yufuna bin nazri. Mereka orang-orang yang abrar itu sifatnya apa? Memenuhi nazar-nazar mereka. Di sini apa? Adanya pujian kepada mereka. Berarti sesuatu yang dipuji, ya, urutannya adanya pujian, ya. Adanya pujian. Berarti sesuatu yang dipuji merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Kalau antum ditanya, dari sisi mana? Ya. Dari ayat ini bahwasanya nazar merupakan ibadah, jawabannya orang yang memenuhi nazar mendapatkan pujian. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sesuatu yang dipuji berarti apa? Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah. Sehingga definisi ibadah yang disebutkan itu apa? Ismun jami'un, suatu nama yang mencakup. Ya, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, terhadap perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'mal wal aqmal wal aqwal adh-dhahirati wal batinah. Baik ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Kalau itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. bisa dipahami. Namun tak ila huna. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innam tafazzalu. Barakallahu fiikum. Kalau cuma sekedar niat, ya berarti bukan nazar. Kalau nazar ya di Allah mengharuskan kalimat yang mengharuskan kepada dirinya. Wah, saya ya kalau nazar, kalau dengan kalimat nazar berarti ada keharusan. Atau dengan kalimat saya mengharuskan, mewajibkan diri saya motong kambing. Ini berarti ini juga makna nazar tapi secara bahasa. Intinya apa? Kalimat yang mengandung mewajibkan kepada diri sendiri, maka itu dikatakan nazar. Walaupun apa enggak pakai kalimat nazar, ya enggak kalimat nazar, tapi dia mengucapkan, mengharuskan kepada dirinya sendiri untuk melakukan ibadah tersebut, ini dikatakan sebagai nazar. Nah, kalau cuma sekedar ucapan atau niatan, ya yang dia tidak mengharuskan kepada dirinya sendiri, ya berarti bukan nazar. Nah, difahami. Tanda kelima dari seorang itu dikatakan balik adalah setelah dia didatangi suaminya kemudian hamil. Iya. Bukankah syarat seorang itu dinikahi harus balik dulu? Enggak ada syarat. Oh, enggak ada syarat. Enggak ada syarat nikah. Wanita itu enggak harus balik dulu. Enggak ada. Enggak ada batasan umur. Ya. Belum balik boleh dinikahi. Hah? Sampai balik boleh. Ah, ntar keburu diambil orang. Wah ini boleh. Antum menikahkan anak antum sebelum mereka balik. Waktu Aisyah dinikahin 6 tahun dan dikawin 9 tahun, apa sudah balik? Kalau kisah itu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas tidak disyaratkan ketika mau nikah harus balik terlebih. Nah, tidak disyaratkan. Berarti nggak ada syarat apa-apa seorang wanita itu dinikah? Nggak ada ketentuan harus balik. Nah, belum balik pun boleh. Boleh. Nah. Tapi kalau di pemerintahan kan dengar harus memenuhi syarat 17 atau 18 itu. Kalau kita melanggar pemerintah itu berarti termasuk tidak taat apa gimana? Nah, tentang ulatul umur, ya. Jika kalau memang itu perkara ma'ruf secara syariat, perkara kebaikan, adik taat. Ya. Tapi ketika menyelisih syariat, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq, seperti itu. Kita enggak berdosa. Ya. Kenapa? Bikin peraturan ini enggak ada ketentuan syariat. Kalau memang sesuai syariat, taati. Kalau tidak menyelisih syariat, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk taat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dari sisi kesehatan anak terlalu kecil hamil itu enggak boleh, misalkan dari sisi kesehatan itu kurang bagus gitu. Kalau yeah. Masih kecil itu rahimnya untuk hamil. Kalau seperti itu. kalau harus ada ini dulu. Ya, jadi suat. Ya. Nah. Kalau sisi kecil, Aisyah kecil ya. Dinikahi apa umur 7 tahun. Tapi didukul umur 9 tahun kecil. Ya, cuman kecilnya dulu emang beda, tapi ya tetap ketika itu juga kecil gitu ya. Nah. Kemudian dan zaman dulu banyak sekali yang dinikahi kecil, umur kecil. Umar bin Khattab menikahi cucunya Rasul, siapa? Cucunya Rasul? Hasan Husain. Yang namanya Hafsah itu? Hafsah. Itu juga masih kecil, ini kayak Umar. Hafsah itu bukan anaknya Umar. Umar punya anak namanya Hafsah, punya istri juga yang namanya Hafsah, yang bidan. Yang bidan namanya juga Hafsah. Itu kan cucunya Rasul. Dari siapa? Nah, lupa. Ya. Rasan Husain ya laki-laki. Ya. Tanya ya. Yang jelas tidak disyaratkan untuk bali terbidan. Allah taala. Itu nanti dibahas di usul fikih bahasan. Fikih usul fikih ada pembahasan itu. Bentar lagi insya Allah ya, terus lebaran insya Allah dimudahkan. Ada nasinya apa? Buka aja. Ya. Usaha. Insya Allah seorang muslim bukan berarti apa? Ah, sekepenake. Insya Allah seorang muslim harus apa? Berusaha untuk dilaksanakan. Jangan insya Allahnya orang awam. Insya Allah sekepenake. Ah, kaya teka orang-orang enggak begitu. Insya Allah seorang muslim berarti apa? Berusaha terlebih dahulu. Ternyata sudah berusaha, Allah enggak mentakdirkan. Ya sudah, kita sudah berusaha seperti itu. Yang punya jangkauan bisa. Banyak banget kayaknya.